Islam yang benar ciri khasnya adalah akhlaknya mulia. Karena Rasulullah SAW adalah orang yang memahami Islam, mengajarkan Islam, dan akhlaknya paling mulia. Apalagi cirinya, kalau orang yang imannya kuat, orang yang imannya kuat pasti husnul khuluq, akhlaknya mulia. Karena makin yakin ke Allah, makin mulia akhlak. Yang kedua, yang ketiga, apa ciri orang yang ibadahnya bagus? Ciri orang yang ibadahnya bagus adalah akhlakul karimah. Jadi walaupun ke masjidnya rajin, ngajinya bagus, tapi kalau akhlaknya tidak bagus itu ada yang kurang. Akhlak itu apa? Secara sederhana, akhlak itu respon spontan. Ini kalau sedang kelihatan akhlak kita yang asli. Ini lagi setel soleh sekarang. Ya, yang dekat-dekat saya ini udah paling soleh lah. Ya. Nanti ketika ada kejadian yang cocok atau yang tidak cocok, biasanya keluar reaksi spontan kita. Tidak ketahan siapa diri kita yang sebenarnya. Kalau orang yang akhlaknya baik, sudah benar-benar baik, kejadian apapun responnya baik. Tidak ashabatu sarra'u syakara. Dia bersyukur. Karena khairullah itu baik baginya. Dan ketika ditimpa musibah, parok sabar. Fakana khairullah itu pun baik baginya. Jadi orang-orang yang baik, dipuji, dicaci, sama nanti responnya. Tanyaannya akhlak datang dari mana? Dari tadi, dari hati hadirin. Ah, karena mata melihat air, apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasa, semuanya pasti kri, ya. Wah, enak minum ceramah, susah dihancurkannya. Baik, di pesantren itu tidak menggunakan. Nah, hati yang bagaimana supaya akhlaknya baik? Dua kunya, dengar ini ya. Mau punya akhlakul karimah, pilarnya dua kalau ingin akhlakul karimah. Rasulullah pun yang saya pahami seperti ini. Satu, kepada pencipta, Pak. Nah, kepada pencipta kita harus bertauhid. La ilaha illallah. Kita tidak mengilahkan, tidak menuhankan apapun, siapapun selain Allah. Kalau punya anda dan tandingan dari Allah atau kita menyekutukan Allah, itu akhlak. Tidak akan bagus. Dia menuhankan harta, tidak akan bagus. Kalau dia menuhankan jabatan, tidak akan bagus akhlaknya. Kalau dia menuhankan popularitas, tidak bagus. Pokoknya, kalau di hatinya ada yang mendominasi selain Allah, sehingga ingat terus. Lalu ingin dekat dengan sesuatu, bangga, merasa mulia dengan sesuatu, takut jauh dari sesuatu itu, kemudian mau berkorban apapun demi sesuatu, lah. Yang suka diilahkan oleh manusia, harta. Siang malam tuh harta, harta, harta. Kedudukan, kedudukan terus. Jabatan, bukan tidak boleh Allah, tapi mengapa harus mendominasi pikiran? Ada yang suami, suami, suami. You are my everything. Engkau adalah segala-galanya bagiku. Enggak akan hadir tuh. Seorang istri yang lebih banyak ingat kepada suami daripada ingat ke Allah, tidak ada cerita bahagia. Bu, pernah merasakan cemburu? Enak atau tidak cemburu? Hah, jawab. Pikiran jadi jernih atau kacau? Tenang atau galau? Tidur jadi nyenyak atau susah? Enak atau enek? Dengan sengsara seperti itu, urusan jadi beres atau nambah? Rasain loh, gitu. Bayangin atuh. Udah pusing, gelisah, gak enak makan, susah tidur, urusan nambah. Kenapa ibu seperti itu? Karena ibu banyak ingat suami daripada ingat Allah. Harusnya gimana kalau cemburu? Ingat suami, langsung ingat Allah. Orang restu kan sederhananya kebanyakan mikir, kurang zikir. Harusnya bagaimana? Ngarang harusnya banyak zikir, kurang mikir. Salah. Mikir itu akan terus terjadi. Harusnya tiap mikir jadi pikir. Ingat suami, langsung ingat Allah. Bagaimana ingatnya? Suami taat siapa? Suami milik siapa? Suami dalam kuasaan siapa? Siapa yang bisa membulak-balik hati suami? Allah tahu tidak di mana suami berada? Allah tahu tidak suami lagi ngapain? Siapa yang bisa membulak-balikan hati suami? Ingat suami, ta'inu bisobri wasolat. Solat. Solat apa? Tobat. Loh, kok suami ngaco saya yang tobat? Emang ibu gak jawab? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Kali atau luar biasa banyaknya? Kenapa gak tobat? Tobat! Boleh jadi kepahitan di rumah tangga itu diundang oleh dosa. Itulah banyaknya. Lebih takangan suami dari ingin dipuji suami daripada ingin dipuji Allah. Suami, suami, suami, suami. Ya. Kalau lelaki beda lagi. Takut istri, sebuah kerajaan terkenal bahwa rakyatnya, para suaminya takut istri. Raja, saya tidak enak nih dengar berita begini. Coba jujur, yang takut istri pindah ke kiri saya. Wah, pada pindah ternyata Pak. Hampir semuanya. Akhirnya semua para suami pindah. Tiba-tiba dari kiri ada yang berani ke seorang. Waduh, raja bangga. Hebat. Saudara satu-satunya berani. Bagaimana bisa berani seperti ini? Saya disuruh saya, Pak. Gitu. Apa ketawanya menjiwai, ha? Dengar cerita singa kemarin. Oh, manusia menikah, orang pada datang menyalakan. Tapi kalau singa nikah, binatang lain tidak boleh melihat. Tiba-tiba ada kat. Waduh, singa marah. Shh, singa, jangan marah. Saya mau bicara dulu sebentar. Cara, singa langsung pucat. Apa coba kata kucing? Eh, singa, jangan sombong lo ya. Saya ini dulunya singa, tapi sesudah nikah jadi kucing. Gitu. Jelas, Pus? Meng. Berapa banyak nih yang kantor singa pulang ke rumah? Eok, eok. Kemarin saya ceramah di depan gubernur, saya ceritain ini. Kan gubernur Pangkostrat dulu, ya enggak? Oh, di luar tuh banyak tentara yang pakai loreng gagah, loreng TNI. Pulang ke rumah, ganti lorengnya. Jadi loreng kucing. Kayak anak tentara nih ya. Lihat banyak kucing. Kan? Ngeong di sini, ya. Jadi, kalau ingin akhlaknya bagus, kita harus mulai itu menghilangkan alihah Tuhan-Tuhan yang lain di hati kita. Kita harus mulai ingat sesuatu, ingat takut sesuatu, ingat kepada penggenggamnya. Oh, saya ingin lunas utang. Sibuk mikirin utang, pasti sengsara. Ingat hutang, ingat Allah membagi rezeki. Bagaimana caranya supaya utang saya dilunasi oleh Allah? Bisa kita ngelunasin utang tanpa izin Allah. Surat Yunus 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iyamsaskallahu bidzurrin fala kasyifalahu illahu. Dan sekiranya Allah menimpa daratan kepadamu, tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Dia, Allah. Oh, gimana juga enggak lunas tuh utang kecuali Allah yang menggerakkan dilunasi. Kalau Allah mau bikin lunas utang kita, gampang. Bisa kita rezeki, tiba-tiba datang orang yang bayar zakat yang jumlahnya sama. Bisa juga oleh Allah dibuat kita punya kemampuan. Dibuat oleh Allah ada orang yang nalangin. Atau dibuat yang ngasih utangnya jadi rival. Beres, lunas ya. Saya pernah tuh utang. Pak, karena orangnya tidak mencatat dulu. Tapi Allah takdirkan jadi ingat lagi. Langsung di WA, Pak. Saya punya utang dulu. Oh iya, A. Iya. Saya akan bayar ya. Gampang, A. Halal. Beres. Serius ini hati. Ingat sesuatu, ingat siapa yang mendominasi hati, yang jadi tumpuan harap. Boleh, tidak akan bagus akhlaknya. Kalau suami takut ke istri, dia baiknya cuma di depan istri. Di luar. Jiwai sekali sih. Ya betul katanya. Kalau suami takut istri, baiknya cuma di depan istri. Tapi suami takut Allah, dimanapun dia jelas, Bu. Jadi kalau suami mengeong terus, itu bahaya luar singa dia. Ya. Jadi jangan biarkan suami takut, Bu, tapi suami harusnya takut ke Allah. Ayo mulai belajar seperti tukang parkir. Banyak mobil tidak penuh. Ganti-ganti mobil tidak takabur. Mobil sampai habis tidak sakit hati. Tahu kenapa? Karena semua cuma titipan. Biasa-biasa aja hadirin. Kalau udah megang, udah lengket, apalagi melekat kayak perangko, udah robek tuh amplop. Lengket di hati kita sesuatu selain Allah, melekat, kuat, giliran Allah ambil, robek tuh hati kita. Biasa aja. Ban meletus. Ya sudah, wah gimana nih ban meletus? Ya berarti sudah waktunya meletus. Kenapa ya meletus? Ya boleh jadi ada rezeki tukang tambal ban di dompet. Ini bannya robek. Oh berarti harus ganti ban rezeki yang dagang. Pak Allah biasa aja. Waduh saya harus sakit harus bayar ke dokter. Ya gak apa-apa. Bayar saja karena uang itu harus pindah-pindah. Benar? Saya nyari cah ngeluarinnya gampang. Yang penting kan nyarinya jadi pahala, ngeluarinnya jadi uang pasti apa? Relax saja. Wah, dolar naik. Ya biarin dolar. Yang ngatur rezeki bukan dolar, melainkan Allah. Wah, BBM naik, dari dulu juga naik pada hidup. Benar? Nah, orang yang yakinnya ke Allah, enggak berat hidup ini. Tapi bersandar, oh, akan berat. Dan beratnya hati, galaunya hati, itu aja dari perilaku, dari tutur kata. Tapi orang yang ya Allah di sininya hayyin, tenang. Jadi tenang dan menenangkan. Satu hati apa yang paling sering diingat tuh itu. Kan tidak boleh punya dunia. Boleh. Kaya boleh tidak? Ya kalau dikasih oleh Allah ya kayalah. Kaya itu yang bodoh juga ya kaya banyak. Kaya itu bukan karena kerja keras. Tukang batu aja. Orang gimana kerja kerasnya? Enggak kaya-kaya, ya. Hah? Kaya juga bukan karena terampil. Yang terampil banyak. Yang terampil di itu buaya tuh ya. Nangkep buaya tetap ya. Rezekinya segitu. Orang kaya itu ujian dari Allah. Siapa yang dia tetapkan jadi, jadi. Lalu buat apa dong kita belajar? Buat apa dong kita ikhtiar? Harus kerja keras jadi uang semuanya. Yang harus itu jadi kaya. Yang kaya yang bikin pelatihannya. Pengen takut salah, gak pengen pada pengen. Gak perlu jadi orang kaya. Kalau saya tidak meminta jadi orang kaya harta. Saya harta itu mintanya cukup aja. Gak tiap perlu. Bukan ada, cukup. Gak cukup juga stres ya. Benar? 2 juta ada 2.000. Yang penting tiap perlu cukup. Perlu untuk makan cukup. Perlu untuk ngasih makan orang lain cukup. Perlu untuk bayar sekolah. Perlu untuk bayar sekolah anak orang lain. Perlu untuk beli rumah baru, mobil baru. Perlu buat ke Mekah. Mau ngapain kaya kalau selesai dengan cukup? Benar? Orang kaya belum tentu rasa cukup, tapi orang yang cukup pasti kaya lagi cukup ya cukup. Dasar pengen. Orang yang pengen tuh pasan terus. Nah, itu yang pertama. Ayo periksa di hati. Ah, gimana saya hilangkannya? Timpa dengan zikrullah. Ah, saya jatuh cinta, Saudara. Kalau saudara jatuh cinta asal tahu saja, yang dicintai paling apes adalah mencintai orang yang bukan jodohnya. Yang lebih apalah. Makanya kalau saudara jatuh cinta cepat tobat. Ya Allah, cinta ini. Kalau enggak sengsara tuh hadirin, jatuh cinta. Ah, gimana kalau saya punya jabatan? Ya kalau udah waktunya jadilah jadi. Ali Imran ayat 26, tu'til mulka man tasya, telah laqad ja'akum rasul, datang rasul dari kaummu sendiri. Nih, tiga yang bisa membuat azizun alaihi ma anitum, berat rasanya di hati rasul, rasakan derita orang lain baik urusan dunia dan nanti di akhir. Jadi Rasulullah tuh sangat empati, merasakan derita, kesulitan, kepahitan orang. Di sini nih, Kenapa banyak yang demo tentang Uyghur sampai 21 negara memprotes? Itu agama. Pakai hati nurani saja sudah berat melihat orang begitu banyak yang teraniaya. Mudah-mudahan ini negeri kita pun bisa menyuarakan suara nurani ya. Nah, kezoliman terhadap suku Uyghur di China ini nyata ya, bukan hanya cerita. Makanya dari belahan negara di dunia mengajukan protes, termasuk yang sekali kalau negara kita tidak menyuarakan adilan ini. Jadi orang yang peka terhadap derita, itulah awal dia bisa berbuat sesuatu. Kalau kita tidak bisa meraba penderitaan orang, jatuhnya kita tuh sering zolim. Kenapa ada orang yang mencuri? Karena dia tidak peka terhadap curi. Saat seorang perempuan pezina di zaman Bani Israel, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan hal ini. Saya harus mendengar yang ngobrol, kata guru saya, jangan sol. Saya ngobrol, saya harus diam. Diam, gak enak. Lebih baik saya yang diam. Ya, gitu. Baru sadar. Sudah, Bu? Oh, yang dimainin, ya? Aman. Bu, maaf ya, Bu, ya. Dimaafkan, berarti beliau juga tuh yang aman. Nah, ini melihat anjing kehausan. Kemudian dia tidak tega. Ini di sini nih. Lahirnya, aduh kasihan ini anjing. Lihat pasir. Dia buka tuh selopnya. Saya dengar ceritanya tuh digigit selop sumur. Membahayakan dirinya demi anjing minum. Ambil air, naik. Kasihkan ke anjing. Tidak ada yang lihat. Tidak ada yang post. Allah yang maha mensyukuri kebaikan hambanya. Maha melihat, tahu isi hati. Mengampuni dosa wanita ini. Dari mana? Dari kepekaan hatinya. Itu hadirin. Makanya, bal puas dengan penderitaan orang, jadilah manusia. Bawa anggur ke rumah. Tetangga pada nggak pernah ingin anggur, jadi ingin. Benar? Kasih. Rahmatan lillah. Di rumah, tetangga yang tidak tahu apa-apa, mencium bau sate, bakar sate. Jadi lapar, jadi ingin. Terus kita lihat, ini sate enak loh. Zolim hadirin. Harusnya mana? Kirim. Lihat orang yang jual gilingan apa tuh? Bek yang tempat batu yang dilubangin itu, tahu kan? Adakah di Medan bek atau buat gilingan? Berat sekali. Depan belinya satu atau dua? Pakai hati. Hah? Kalau dibeli satu gimana dia gak seimbang, ya kan? Taruh di belakang ngejengkang, taruh di depan nyungsep. Belilah dua-duanya. Ya, dia jadi gak stabil, betul ya? Itu hati itu harus diawali dengan bagaimana kalau saya seperti dia. Bagaimana kalau keadaan saya seperti keadaannya. Yang kedua, hari sunnah alaikum. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi orang lain. Rasulullah tuh lihat orang non-Islam itu ingin daya. Lihat orang yang berdosa tuh Rasulullah ingin agar yang berdosa ini. Jadi melihat orang lain tuh kita tuh posisinya suportif. Orang yang berkhidmat membantu orang lain. Kelihatan terbata-bata, kita ada di sebelahnya. Tawarkan. Bang, alhamdulillah. Saya sempat belajar Al-Quran. Mau enggak bantu saya ngajarin, tapi saya enggak bayar, enggak punya uang. Dengan senang. Itu ingin orang lain lancar Quran. Lihat yang belum kebit, jangan. Aduh, tetangga itu. Kalau jogging, 5 km kuat. Ke masjid, 50 meter enggak kuat. Dia nunggu digotong kali. Ah, itu sombong. Apa yang saya lakukan dengan tetangga? Belum silaturahim ke sana, benar? Belum membuktikan bagaimana ahli sikap baik ke tetangga. Kalau cuma menilai orang lain, itulah ciri orang yang jelek. Harusnya membantu orang lain. Pernah ada yang nanya gini, Yai, itu tuh tetangga saya, dia rajin sholat. rajin ke masjid, tapi kerjanya marah-marah, pelit lagi, suka ngomongin orang. Itu lagi tetangga saya nggak pernah sholat, tapi baik kiai, ramah, sopan, suka sedekah, ya sholatnya jarang-jarang. Bagaimana menurut kiai, mana yang jelek? Menurut saya dua-duanya insya Allah. Yang sholat, kemudian akhlaknya masih kurang baik, ya akhlaknya diubah. Yang belum sholat gimana tuh? Yang jelek siapa? Ya saudara, emang yang mikir jelek terus ke orang lain. Saat suami istri ke masjid, mau itaf, datangnya jam 3, sampai ke masjid, pak, lihat tuh pak, di masjid katanya mau itaf, tapi pada tidur gitu pak, padahal ini sepertiga malam terakhir, saat ajab, menurut bapak mana? Menurut bapak mah bagusan mereka bu, tidur, daripada ibu bang orang lain ya. Pasti udah nih maksudnya hadirin, udah bantu, jangan suka menghakimi ya. Dalam sebuah hadis yang sahih, pernah dalam sesuatu yang nyari anaknya, kemudian ketemu bayinya, di susbaran api, wah tidak mungkin Rasulullah. Nah ketahuilah Allah lebih menyayangi hambanya dibanding wanita itu mencintai Allah semuanya, benar? Jangan suka gampang memvonis ya. Kalau ada beda pendapat, beda mazhab, jangan sampai, wah dia neraka, itu neraka. Wah, Allah yang menciptakan hambanya, kita yang memvonis. Jangan-jangan kita yang dimasukin, na'udzubillah. Beda pendapat, ya sudah. Diskusi baik-baik, tukar pikiran baik-baik. Enggak usah pang memvonis. Kalau nyebutkan, wah, si ini ngamalkan ini neraka, padahal itu hanya beda pendapat, khilafiyah. Hati-hati, hati-hati, gampangin orang menghakimi itu neraka-neraka. Allah tuh sayang sama hambanya. Siapa tahu yang kita anggap na'udzubillah yang dinilai jelek itu malah di sisi Allah lebih baik. Orang kalau beda pendapat ya gimana, pelajari dua-duanya. Nah di sini kunut ya, mungkin di masjid lain tidak kunut. Ya sudah tinggal belajar dua-duanya. Kenapa kunut, kenapa tidak kunut dari ahlinya. Kalau sudah paham, pilih yang paling kita yakini dan hormati pilihan yang lain. Beres kan? Berantem dulu juga enggak selesai. Berantem itu bukan karena perbedaan pendapat. Berantem tali. Karena perbedaan pendapat begini. Nah, ayo ah. Berbuat sesuatu. Lihat yang masih muda. Duh, ini masih muda nih. Dosanya sedikit. Malnya lebih banyak. Gitu. Dosa, siapa tahu dosa itu yang mengantarkan taubatan nasuh, yang ditangkap. Banyak yang mengdara hafal Quran. Kan ada ibu-ibu tuh yang diara jadi hafal Quran. Lah ibu-ibu ini sudah hafal, kenapa belum hafal? Karena belum. Ye, bukan. Ya, karena belum menghafal. Ayo ah. Kalau lihat orang tuh ingin orang itu lepas dari penderitaannya. Dan yang ketiga, action. Berbuat sesuatu. Hilang jalan penderitaan orang itu. Duh, ail supaya dia tidak lagi jadi orang yang pak, tidak cukup peduli, tapi juga harus berbuat. Lagi ini singanya, ini singa. Langsung, ini lagi ah, bukan. Sedangkan reaksi, tenang, jangan mengeong di sini ya. Ada ibu-ibu dia masuk ke kebun binatang. Ralisnya tuh kebun binatang. Terus singa di dalam kandang itu oleh. Pas lihat si ibu ini langsung berdiri dan mengeluarkan tangannya ke si ibu ini. Ternyata bukan menerkam, meluk. Dipeluk dengan kasih sayang. Kangen sampai kepalanya gini-gini. Ah, ini apa ini? Singa loh. Binatang, binatang buas, besar. Kenapa merindu menyayangi si ibu ini? Apa karena kecantikan? Tes, cari di sini yang cantik. Bawa ke kandang singa, kita lihat hasilnya. Apa karena kekayaannya sehingga dipeluk singa? Apa karena gelarnya? Apa karena jabatannya? Bukan. Si ibu ini punya dua kunci penakluk. Yang dan ketulusan. Loh kenapa tulus? Bukan orang bukan Islam, belum Islam, baru tulus tanpa pamrih dengan Islam, ikhlas lillahi. Rupanya singa ini 5 tahun sebelumnya, waktu kecil singa, pernah belai, dipeluk, dikasuh, diselimuti. Singa tidak melupakannya. Maka sampai 5 tahun dan ingat dan mau merindukan memeluknya. Ini dia hadirin. Kasih sayang. Binatang lihat ada yang ikut Instagram AA enggak? Bagaimana hiu yang ditolong cabut kailnya dan ternyata jadi diam, menjadi sangat baik. Padahal itu hiu pemangsa. Dia nolong, hiu-hiu lain berdatangan. Yang di sininya ada kail-kail yang putus, copotin dan baik semua. Binatang saja tahu balas budi. Kenapa kalau di rumah kita kurang nyaman, suami kurang pengen pulang ke rumah? Jawabannya, pulang katih. Wajah-wajah pulang katih tayang. Jelas, Mak. Kasih sayang itu penakluk hati. Kenapa kita kumpul di saat orang lain tidur nyenyak? Kenapa kita mau ke masjid pergi pagi-pagi begini? Kenapa mau sholat, mau wudhu, apa mau zikir? Kenapa mau belajar agama? Karena kita mematuhi. Nah, lihat Rasulullah. Ada fotonya, ada rekamannya. Kenapa kita mau taat? 1400 tahun lebih lewat ribuan kilometer dari Jazirah Arab. Kenapa kita mau patuh? 400 tahun lewat masuk tetap ke hati kita. Ribuan kilometer dari Jazirah Arab masuk ke hati kita. Itulah kekuatan. Ini seharusnya yang dimiliki oleh kita sebagai umat Islam. Jangan marah-marah terus. Kalau kita mudah marah, dikerjain orang. Isu marah lagi, demo lagi, bikin isu demo. Sampai kita enggak bisa kerja apa-apa selain marah-marah. Enggak boleh marah. Ada marah yang sah. Tapi marah kita dikerjain orang. Bikin supaya kita marah-marah aja terus-terusan. Saya bukan bar dipakai toa itu kata-kata bisa tidak terjaga. Soalnya ada itu. Kalau dikumpul marah-marah terus dan takbir itu hanya buat marah. Jangan. Ada waktunya kita tegas, ada waktunya kita ya. Ali Imran 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau qalidul qalbi lan faddu min haulik. Hanya dengan rahmat Allah. Kalau engkau bersikap kasar, keras dan berhati kasar, lan faddu min haulik, niscaya mereka akan menjauh. Fastaghfir lahum. Mohonkan ampun, wasyawirhum fil amr, dan bermusyawalahlah dengan mereka dalam urusan itu. Da azamta fatawakkal Allah. Kalau engkau sudah bulatkan, pasrahkan ke Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sayang, ya, ke tetangga saya. Masa kita tawar, betul? Siapa kamu aja yang kopet? Kalau dia untuk bayar di sini berapa toilet umum? 2.000. Enggak mau bayar dia. Shh, keluar. Harusan dari tadi, saya bersyukur, pendaan yang jalan. Suami mana? Suami ini, kenapa harus nanya orang? Betul kan? Gak usah apa, bikin orang susah, termasuk jangan nanya amalan. Kalau Senin, Kemis, gak usah ditanya. Lagi saum Senin, Kemis, mau apa? Yang tadinya dia ikhlas, bisa tidak ikhlas, ya kan? Kalau diam aja disangka sombong. Kalau dia ngomong enggak jadi bohong. Nambah kerjaan. Rusak semua amalnya gara-gara si banyak tanya itu. Diam. Enggak usah tanya sudah hafal berapa juz. Mau apa? Niru juga enggak ya kan? Ya tambah-tambah. Ya saya baru selesai sekitar. Kurangnya kurang 9 ya. Jadi ngebohong gara-gara ditanya. Wes jangan sekalian ditanya. Ini termasuk hati hadirin. Bulan, oh jadi malu karena dia baru sebulan bayarnya, nggak usah deh ya, setuju? Ada yang nanya, kalau kita ada waktu antar ke sana, ada tukang jualan, kelihatannya sudah sore, sayur kurang laku, beli aja kalau kita uangnya ada, beli harus kita beritahu dari kita, ya bilangin aja dari hamba. Lihat orang yang mau nyebrang anak kecil, mau nyebrang deh, seberangin. Kakek tuh, ada kakek-kakek pinggir jalan, ayo kayaknya kakek. Kakek belum dengar. Saya harus nolong, kayak ayo nyebrang. Enggak mau kakek. Ayo diseberangin. Lah diseberangin. Nah, jadi tetap harus ditanya dulu. Ternyata si kakek itu udah 3 kali bulak-balik ada Gara-gara jamaah ini ngedadak soleh. Bapak enak benar ketawanya. Hari apa ini tuh? Oh, hari Ahad ya. Ya. Belum. Ibu. Saya jadi ingat. Ih, udah telat nih. Toto balik lagi. Kenapa balik lagi? Lupa. Yun, gitu. Alah, kenapa saya jadi lucu begini hari ini? Astagfirullah. Habis aja saudara sih memancing. Baik, demikian ada pertanyaan. Oh, nanti bawa pulang ini ya. Di Medan sekarang sudah ada DT Peduli Lajnas, Lembaga Amil Zakat Nasional. Salah satunya ini tahun lalu 130. Oh, kan? Baru aja rencana sudah pelit, saudara. Kenapa ketawa? Harusnya, oh iya ya, gitu. Dasar sudah ada penolakan dari awal. Dek, kalau punya uang, kalau ingin rezekinya nambah, 50 ribu buat sedekah. Coba biasakan, 5% dari yang dinaik, potong 10%. Dapat 1 juta, 2 juta, potong 200 ribu. Pokoknya begitu, potong saja 10%. Jangan ragu-ragu, potong, sedekahkan. Gak. Tingkatkan lagi, dapat rezeki, potong 20%. Saya lihat dari depan, tegang semua. Baru juga rencana, hadirin. Udah kopet ya. 5%, 20%. Saya lihat dari gitu. Kayak yang emosi. Baru juga rencana udah pelit kita ini, Pak. Saya nih, Pak, kalau misalkan sekarang ada yang ngasih, "Aa, saya mau ngasih khusus 100 miliar misalkan ya." 10 miliar. Itu Allah yang nahan. Allah yang sedekah di masjid itu yang 2 lembar tuh. Dia mikir, yang mana nih? Akhirnya dia putuskan, ribu masukin ke kotak infak. Baru juga begitu, uang 100 ribu. Luar biasa sih kakek nih. Wah, gak kelihatan kaya, sedekahnya 100 ribu. Jatuh dari saku, begitu. Bapak, hati-hati yang kopet ya. Mudah bagi Allah ngambil uang kita, ambil paksa kayak barusan gitu. Lihat kotak infak, lagi gak bisa. Mau ngambek ke si kakek nggak punya salah si kakek. Sedekah terbaik itu an, sedekah terbaik itu an, sedekah terbaik itu an, sedekah terbaik itu.